Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah intensif kita berkenaan dengan tafsir Sya'rawi. Pada saat ini kita akan melanjutkan ayat yang 113 berkenaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai satu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai satu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada ayat ini adalah kelanjutan ayat sebelumnya, di mana ayat 111 menyatakan bahwasannya orang Yahudi dan Nasrani mereka ini lah yang berhak untuk tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala jika mereka itu mendatangkan kebenaran dari bukti-bukti yang ada. Kemudian dijelaskan Allah lagi bahwasannya hanya orang yang berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan ganjaran berupa surga, di mana mereka ini tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Pada ayat ini bahwasannya ahli kitab menganggap diri mereka paling benar, dan Yahudi mengatakan umat Kristen dalam kesesatan. Begitu pula sebaliknya, umat Kristen berkata orang Yahudi berada dalam kesesatan. Kedua saling menuduh bahwasannya yang lain tidak beriman. Demikian samalah mereka dengan musyrik. Musyrikin menyatakan bahwa ahli kitab berada dalam kesesatan. Demikian pula orang-orang yang tidak berpengetahuan mengatakan hal yang sama. Pada ayat ini kita jumpai ada tiga golongan penentang dakwah Islam. Yang pertama adalah musyrikin, di mana orang ini tidak mau beriman kepada ajaran samawi dan risalah Tuhan. Kedua dan ketiga yaitu Kristen dan Yahudi, orang-orang yang beriman dengan agama samawi, rasul dan kitab. Akan tetapi mereka ini menyalahgunakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita nyatakan orang yang musyrik, kemudian orang Yahudi dan Nasrani, pada hakikatnya mereka ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu dengan yang lainnya saling mengujat, akulah yang paling baik, dan satu yang lain mengujat, akulah yang paling hebat. Demikian, sayalah yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan satu golongan satu dengan yang lainnya adalah salah. Kedua mereka ini dan yang musyrik adalah sama-sama kedudukan. Sebenarnya mereka ini menyelewengkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena mereka malu untuk mendatangkan kebenaran dari bahwasannya mereka itu adalah penghuni surga pada ayat sebelumnya. Kemudian mereka itu ditantang, hanya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyangka dalam diri mereka bahwasannya kami dari golongan Yahudi, kami yang hebat. Kemudian yang satu yang lain lagi, satu golongan menyatakan kami yang hebat. Akan tetapi di sini yang dimaksudkan dari ahli kitab adalah orang-orang yang beriman kepada agama Allah yang diturunkan kitab dan rasulnya kepada mereka sebagai petunjuk. selama tiap-tiap mereka berpegang teguh dengan perkataan mereka yang menyanggap dirinya yang paling benar, maka timbullah perselisihan di antara mereka. Perselisihan inilah yang mengakibatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang bisa menghakimi. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada di situ ulama, wah saya yang paling hebat, kemudian menuduh saya yang paling hebat, padahal pada hakikatnya mereka ini berselisih paham. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menghukumi mereka ini di hari kiamat, apa-apa yang mereka perselisihkan. Mungkin dalam sesi ini dapat kita plurkan dengan Ustaz Hanafi dan Ustaz Arifin dan Ustaz Perdana untuk merangkum ya ayat yang 113 ini. Saya melihat di sini Pak Ustaz Safiar bahwasanya pada ayat ini Allah menutup dengan fallah. Maka di sini jaminan bahwasanya perselisihan ini akan selesai. Dan yang kedua, saya melihat ya, ini setelah terjadinya perselisihan dan pada hari kiamat gitu persoalannya kan, yaumul qiyamah. Nah sekarang ada enggak keputusan-keputusan Allah yang ditetapkan berupa Al-Quran, dalam Al-Quran misalnya, yang membuka kembali, membuka bagaimana perselisihan mereka itu jauh dari kebenaran. Kalau jelas pada hari kiamat nanti, bukan saja manusia, antara manusia dengan hewan pun akan ada pertanggungjawaban atau hakim yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagaimana menurut Bapak? Benar yang Ustaz katakan, tapi yang lebih mendominasi pada ayat ini bahwasannya mereka itu menyangka bahwasannya kami berpegang teguh, kamilah yang paling benar. Satu golongan yang lain menyatakan kami yang benar. Sekarang pertanyaan ini muncul, kenapa mereka begitu pede menyangka diri sendiri? Itu kan persoalan juga itu. Ya benar. Kok pede kali? Oh saya yang paling benar. Gitu. Padahal saya yang paling benar. Adakah dalil-dalil yang mereka punyai itu? Yang jelas mereka itu telah mentahrif ajaran Allah Subhanahu wa taala, merubah-rubah gitu kan. Wal hum yuharrifunal kitab an mawadhi'ihi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ketika mereka merubah, maka mereka mengklaim itu ayat untuk mereka gitu maksudnya. Jelas benar. Kalau sebelum dirubah ayat ini untuk orang lain gitu. Bisa jadi demikian. Akan tetapi yang diinginkan bahwasannya keteguhan mereka itu menyalahi dari aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat sudah dimaktubkan itu adalah sebagai nabi yang terakhir. Akan tetapi orang Yahudi dan Nasrani mereka ini menyangkal, "Ah, ini bukan nabi kami. Ini nabi orang-orang Arab khususnya tapi, di jazirah Arab." Ada dalam Al-Qur'an ya. Jelas di dalam Taurat juga ada gitu. Ada. Di dalam Al-Qur'an juga ada. Mereka menyangkal ini sampai tapi, sekarang. Tapi kan dalam juga. Taurat itu ada enggak lagi ucapan nabi itu adalah Muhammad nabi yang terakhir? Jelas dihapus, di situ kan? Sekarang ini sudah dihapus. Ya annahum yuharrifun al-kitab itu, merubah-rubah. Cuman di dalam Al-Qur'an ada. Al-Qur'an ada gitu kan. Mereka tidak... begini. Saya maksud, walaupun kecenderungan mereka itu berbantah-bantah, yang saling mengklaim dengan terbaik, tapi Al-Quran sudah menyelesaikan persoalan. Jelas. Ya, kalian boleh terserahlah untuk kalian mau mengklaim apa saja. Tapi yang jelas Al-Quran, saya ini Al-Quran misalnya, saya mengatakan nabi yang terakhir itu Muhammad. Benar. Tak apalah cerita kalian, tak lain itu lagi dah selesai. Begitulah. Jadi apa yang mereka anggap ini salah, tapi mereka berpegang teguh juga. Begitu juga orang ada sudah tahu dirinya salah, berpegang teguh juga dengan kebodohan yang ada dimilikin. Membandel dia kan. Ibarat kambing kalau kita tarik menggebal dari ya, menggebal dari tak mau mengikut tuannya. Oke, Ustaz Safiar. Ya, silakan saja. Iya, jadi kalau dilihat di sini sebenarnya keputusannya itu wallahu yahkumu. Kalau misalnya agama lain merasa benar, ya tentu sebenarnya agama Islam itu salah menurut mereka, gitu kan. Menurut Tuhan mereka, ya agama mereka yang benar. Tapi apapun ceritanya, Allah lebih mendahulukan Yahudi dan Nasrani karena sama-sama Tuhannya, Allah. Jadi kalau misalnya lah kita sama-sama satu Tuhan dan di sini nggak selesai, ya sudah di akhirat aja nanti kita selesaikan. Ya mungkin saya sedikit menambahkan bahwasanya Allah tidak memberikan solusi di atas dunia ini karena permasalahannya kembali lagi mereka sudah melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kitab suci mereka. Yeah. Walaupun sebenarnya kebenaran itu adalah terletak pada agama Islam karena memang di dalam kitab suci mereka itu sudah ada keterangan bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul terakhir yang akan diutus. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri ya'ti min ba'di ismu Ahmad begitu. Penjelasannya seperti itu. Ya, kalau ditambah lagi nih Ustaz Perdana dan Ustaz Sapiar, Ustaz Hanafi. Jadi sebenarnya rentetan nabi itu bukan saja dimulai dari Isa, dari Musa, Isa dan Muhammad. Jadi itu bukan hal yang baru. Kenapa toh mereka mengakui ada rentetan nabi begitu banyak? Dari zaman Nabi Adam. Dari zaman Nabi Adam. Kok begitu ada nabi penutup kok gengsi gitu. Jadi permasalahannya bukan tidak mengakui secara fitrah, tapi karena gengsi, jabatan akan tergeser, fasilitas ekonomi akan sedikit goyah. Makanya orang Yahudi itu yang begitu semangat mengakui kedatangan Nabi kepada penduduk Mekah, Madinah. Dan Madinah. Nah, itu akhirnya begitu datang, dialah orang yang pertama kali mengingkari kenabian itu. Kenapa? Tadi, karena nabi itu tak dari mereka, itu saja persoalannya kan? Gengsi tadi, gengsi. Iri. Nah, itulah penyakit hati yang penyejuk hati pagi ini harus disingkirkan dan dikikis habis. Dengki juga istilahnya ya, Ustaz ya. Iya. Jauh-jauh. Kalau kembali kita bukan kembali, maksud saya kalau melihat kalimat gengsi tadi yang dipakai di dalam permasalahan yang muncul di dalam ayat ini, keegoisan mereka untuk mengakui diri mereka lah yang terbaik. Ada satu hal yang menarik di dalam pikiran, dalam perhatian saya, bahwasanya kalau di dalam ayat ini masing-masing mengklaim bahwasanya Kristen adalah yang terbaik, orang Yahudi adalah yang terbaik. Namun kalau kita lihat dalam kondisi kekinian sekarang ini, kita melihat bahwasanya ketika mereka menyerang Islam, mereka itu saling bersatu padu tanpa berpecah-pecah. Nah ini bagaimana mereka bisa bersatu ini? Sedangkan mereka sudah punya prinsip masing-masing bahwasanya mereka yang terbaik begitu. Ya, dalam penjelasan ini Syekh Sya'rawi menyimpulkan bahwasanya mereka itu termasuk dari Yahudi Nasrani. Ini sama-sama satu ide. Kemudian ditambah lagi orang musyrik. Ditambah lagi, kok saya mengatakan tambah setan lagi, yang mereka ini adalah penghuni neraka. Kan gitu, karena keluar dari aturan main ajaran Islam, karena mereka ini dalam satu sisi mereka bergontok-gontokan kan gitu, tapi kalau untuk memerangin Islam satu ide gitu kan. Iya. Karena mereka ini kufur di sisi Allah dan mengingkarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara ini nabi kan adalah pembawa risalah Islam yang terakhir. Kalau misalnya saya begini, kalau misalnya saya tambahkan sedikit nih masalahnya. Contohnya, kalau misalnya dalam permainan bola di tingkat lurah, itu antara lurah A, B, dan C itu bermusuhan. Tapi begitu nanti antar camat, lurah yang bermusuhan tadi jadi kawan untuk menyerang antar camat. Nah, begitu juga lah ini. Dalam level rendah, antara Yahudi, Nasrani, dan kaum kafir ini bermusuhan. Tapi begitu ada kelompok besar yang lebih mau dimusuhkan lagi, yaitu Islam, mereka pun bersatu untuk menyerang Islam. Saya melihatnya dari segi yang lain. Ada tiga orang anak mendapatkan wasiat dari orang tuanya. Surat wasiatnya sama. Hurufnya sama. Dua merubah. Nah, kata si A kepada si B yang merubah, kita akan dapat sekian-sekian ini. Nah, bagaimana supaya dapat sekian-sekian ini? Begitu ketemu dengan C, adik kita yang agak-agak bodoh sikit itu, nah, kita bersatu. Bahasanya akuilah yang wasiat kita yang benar. Wasiat yang dipegang adik kita yang bodoh-bodoh itulah yang salah. Nah, jadi ketika ada kepentingan, mereka bersatu untuk mengalahkan adik, menghancurkan kebenaran. Tapi begitu kebenaran ini sudah terpinggirkan, mereka bergaduh lagi. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam season terakhir ini dari kajian ayat 113 dapat kita simpulkan bahwasannya kedudukan Nasrani Yahudi adalah sama pada hakikatnya, di mana walaupun mereka dalam satu sisi mereka menyatakan saya yang paling benar dan satu sisi menyalahkan dengan yang lain mengungkapkan bahwasannya kami yang benar. Oleh karena dapat kita ambil kesimpulan, bagaimanapun kebenarannya itu mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berjalan di jalan Allah dan mengamalkan ajaran agama Islam ini, kita akan selamat daripada persaingan kemudian perselisihan di antara kita. Hendaknya apa yang telah dikaji pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi saya dan para pendengar rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar ditemani dengan Ustaz Zainal, Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala pendengaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.